Kami ucapkan jazakumul khairan kepada Al-Ustaz Said Hafidhahullah Ta'ala yang telah menyampaikan subtema pertama, latar belakang munculnya terorisme. Kemudian kita masuki sesi kedua. Sesi kedua insya Allah kita tempuh hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan subtema menyikapi aksi-aksi terorisme bersama Ustaz Abdul Fida Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan kepada kita, memberikan rasa sama kasih sayang di antara kita dengan kita melakukan sebab, yaitu mempelajari qala Allah wa qala Rasul sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari firman Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan akan diturunkan pada mereka as-sakinah, ketenangan, dan akan diliputi pada mereka rahmat, dan para malaikat akan meliputi mereka dengan mendoakan kebaikan-kebaikan orang-orang yang berada di dalam masjid, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut orang-orang yang seperti ini di hadapan makhluk-makhluk yang terdekat. Wa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di dalam berkumpulnya kita di dalam majlis al-ilmu ini, dalam rangka mengamalkan firman Allah, dalam rangka mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Maka barakallahu fikum, dengan berkumpulnya kita di dalam halaqatul ilm, mudah-mudahan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari diri-diri kita, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim rahimahumallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia di dalam agama. Wa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seseorang bisa faqih, bisa paham tentang agamanya, jika mereka jauh dari halaqatul ilm? Maka dengan halaqatul ilm, kita di dalamnya ini merupakan bentuk ikhtiar, usaha untuk kita mengenal, memahami agama dengan seutuhnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan dari hadis yang baru kita baca, beliau mengatakan, li'anna man lam ya'rif umura dini la yakunu faqihan wala ahli fiqhin wa yasluhu ayyu safa annahu ma urida bihil khair wa dhalika zahirun li fadailil ulama ala sa'irin nas wa li fadaili attafaqquhi min sa'iril ulum. Sungguh, sebab seseorang tidak mengetahui perkara-perkara pada agamanya, maka tidaklah dia disebut orang yang faqih, orang yang memahami agama, dan tidaklah dia disebut orang yang mencari pemahaman di dalam agama. Maka benar jika yang demikian ini orang tersebut disifati dengan ma urida bihil khair, yang tidak diharapkan, diinginkan kebaikan pada dirinya. Dan suatu yang jelas dari apa yang disebutkan bahwa keutamaan al-ulama jauh lebih besar dibandingkan dari kaum muslimin atau manusia secara umum. Dan keutamaan memperdalam ilmu agama jelas lebih besar keutamaannya dibandingkan ilmu-ilmu selain dari ilmu agama. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di siang hari ini kita akan menyebutkan dari apa yang kita mampu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, yaitu berkaitan dengan menyikapi aksi-aksi teroris Khawarij. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama pada kurun 10 terakhir belakangan ini, negeri kita dikuncang beberapa aksi-aksi teror dari pengeboman, peledakan-peledakan bom bunuh diri. Bahkan yang terakhir terjadi pada bulan kemarin, terjadinya peledakan, aksi-aksi peledakan di beberapa tempat. Peristiwa-peristiwa ini menyisakan efek yang sangat negatif, yang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin, di mana kaum muslimin mereka adalah umat yang suka cinta damai, kemudian tercitrakan orang-orang yang suka melakukan kekerasan. Lebih-lebih munculnya anggapan dari sebagian pihak, orang yang berpenampilan di atas sunnah memiliki paham apa yang dilakukan atau pemahaman para teroris tersebut, sehingga tidak hayal tak kalah seorang muslim bercelana di atas mata kaki menjadi sasaran kecurigaan. Lebih-lebih jambang jenggot yang panjang, yang lebat, dan istri yang bercadar. Bisa jadi hati kecil dari orang-orang yang berpenampilan di atas sunnah mereka mengutuk perbuatan teroris yang biadab tersebut berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Maka pada kesempatan ini kami akan sedikit menyampaikan penjelasan tentang perkara-perkara tersebut. Wa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Mengingat sangat jeleknya dampak dari aksi-aksi teror tersebut yang menimbulkan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah negeri kita yang tercinta ini, korban jiwa dan harta benda maka dari mana teror fisik itu muncul sehingga mengakibatkan sesuatu yang sangat keji dan sesuatu yang menakutkan, tidak lain teror fisik tersebut muncul dari sebuah teror pemikiran yang bercokol pada otak pelaku aksi-aksi tersebut yang selalu terus-menerus berusaha menimbulkan aksi-aksi yang serupa selama teror pemikiran itu masih bercokol pada dirinya. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih para pelaku bom bunuh diri, mereka menganggap apa yang mereka lakukan sebagai jihad, yang mereka memiliki harapan besar mendapatkan sambutan bidadari ketika kematian mereka. Maka keyakinan inilah yang mendorong mereka di dalam menanggung segala resiko dengan sukacita. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Apakah benar mereka disambut oleh bidadari di mana tubuh-tubuh mereka meledak, hancur berkeping-keping dengan operasi bom bunuh diri tersebut? Jauh panggang dari api. Bagaimana mereka dianggap sebagai syahid dalam keadaan mereka melakukan dosa besar, yaitu bom bunuh diri. Dan ini merupakan bentuk tindakan dari tindakan teroris Khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencelanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qatalu. Sejelek Khawarij adalah sejelek-jelek mayat yang mati di bawah kolong langit ini. Dan sebaik mayat yang mati di dalam kolong langit ini adalah mayat yang dibunuh oleh mereka. Faya ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan kepada mereka, orang-orang yang memiliki pemahaman teroris Khawarij, kasihanilah diri-diri kalian, selamatkanlah keluarga kalian, selamatkanlah diri kalian, dan kasihanilah umat ini. Kalian telah salah jalan. Dan ini bukan merupakan jihad. Dan kembalilah kalian kepada jalan yang benar sebelum kalian menjadi korban yang berikutnya. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kalian. Dan sungguh setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan dengan sendiri, tanpa dan bersama dengan teman-teman akrab mereka, guru-guru mereka, keluarga mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di muka bumi ini sendiri-sendiri. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka hanya dengan i'tikad yang baik itu belum cukup. Jika i'tikad baik tersebut tidak dibarengi dengan jalan yang baik pula sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam ini. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara-perkara yang lain dari menyikapi aksi-aksi teroris Khawarij ini, hendaklah untuk seorang senantiasa taat dengan penguasanya. Dan wajib bagi setiap muslim memiliki keyakinan, dan ini merupakan prinsip di dalam agama, akan wajibnya untuk taat kepada penguasa, pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan ulil amri disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah para ulama wal umara, para penguasa. Dan juga dalil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan wajibnya untuk taat kepada pemerintah penguasa muslim sebagaimana dari sahabat Irbad radhiyallahu an. Beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang membuat hati-hati kita bergetar, dengan nasihat yang mata kita meneteskan air mata, seperti nasihat perpisahan. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk taat kepada Allah dan taat dan mendengar kepada pemimpin kalian, penguasa kalian, walaupun penguasa kalian dari keturunan Buddha. Barang siapa di antara kalian setelah sepeninggalanku masih hidup, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang terhadap sunnahku dan berpegang dengan al-khulafa ar-rasyidun yang terbimbing. Dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Ini merupakan kinayah akan wajibnya seseorang barakallahu fikum untuk selalu berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmil as-sahabah, dengan pemahaman para sahabat yang mana mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang sunnah. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil ini menunjukkan akan wajibnya seorang untuk selalu taat kepada penguasa, pemerintah. Bahkan barakallahu fikum, walaupun mereka, para penguasa tersebut, berada di atas kezaliman, untuk seorang muslim, muslimah, untuk wajib tetap taat mendengar kepada penguasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkiruna." Faqalu ya Rasulullah, kaifa ta'muruna? Qala tu'addunnal haqqa 'alaykum was'alullaha lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan terjadi setelahku kondisi keadaan di saat seorang penguasa yang mereka mementingkan mereka sendiri dan tidak memberikan hak-hak kepada rakyatnya. Dan perkara-perkara yang kalian ingkari bahwasanya perkara itu batil, maka mendengar keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sifat para sahabat. Mereka sangat dan antusias akan kebaikan, tidak berjalan bergerak sesuai dengan pikiran dan hawa nafsu sendiri. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita berada pada kondisi yang seperti itu, pemerintah atau penguasa yang mementingkan diri-diri mereka dan tidak memberikan hak kepada rakyat, dan kebatilan-kebatilan muncul, maka apa yang kita lakukan, yang engkau perintahkan di saat kita mengalami kondisi tersebut, wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keluar dari ketaatan? La. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah bagi kalian untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban bagi kalian, dan mintalah kalian kepada Allah hak-hak kalian. Kondisi-kondisi sekarang ini banyak sekarang meminta hak-hak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing, was'alullaha lakum. Mintalah hak-hak kalian kepada Allah, yang bisa jadi tidak diberikan oleh penguasa kalian. Mintalah kepada Allah. Allah ghani, Allah maha kaya. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kemudian akan timbul dari sebagian pihak bisa jadi dengan apa yang tadi kita sebutkan, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita membiarkan penguasa pemimpin kita berada di atas kezaliman? Maka pertanyaan yang semacam ini telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat bagi yang mampu kepada penguasa tersebut dengan sirriyah, dengan rahasia. Tidak diungkapkan kekeliruan, kesalahan apa yang dilakukan oleh penguasa di hadapan khalayak ramai. Faya ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdilahu ala niyatan walakin liya'khud biyadihi fayakhlu bihi. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in qabila fadha wa illa kana qad adda alaihi lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan untuk memberikan nasihat kepada penguasa, maka janganlah dilakukan di hadapan manusia banyak, di khalayak ramai nasihat tersebut dari kekeliruan yang dilakukan penguasa. Namun akan tetapi, ambillah tangannya, ajaklah sendiri, secara sendiri, berdua, tidak di hadapan khalayak ramai, nasihat tersebut diberikan kepada penguasa. Wa in qabila fadzab. Jika penguasa tersebut menerima nasihat, maka itu merupakan harapan. Wa illa, namun jika tidak, maka sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban baginya kepadanya. Selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lantas barakallahu fikum membeberkan aib-aib penguasa, membeberkan kejelekan-kejelekan pemerintah di hadapan khalayak ramai. Dan jika kondisi itu terjadi, membeberkan aib, kesalahan apa yang dilakukan oleh penguasa di hadapan orang banyak, kondisi barakallahu fikum yang mendengarkan dari apa yang disampaikan berbeda-beda. Orangnya memiliki karakter beda-beda. Ada yang karakternya masa bodoh, ada yang karakternya orang yang reaksioner. Maka tak kala mendengar kejelekan-kejelekan dari apa yang dilakukan penguasa, dari orang yang menyampaikannya di hadapan khalayak ramai, bisa menimbulkan kerusuhan, dan itu sebagai provokasi kepada manusia, sehingga wibawa dari penguasa jatuh, turun, sehingga terjadilah apa yang tidak diinginkan. Dan hal itu barakallahu fikum sudah sering dan kita saksikan dampak negatif akibat membeberkan aib-aib penguasa, pemerintah di hadapan khalayak ramai. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh barakallahu fikum, orang yang suka membeberkan aib-aib, dan ini merupakan membeberkan aib-aib pemerintah, penguasa, ini merupakan bentuk penghinaan kepada penguasa. Maka ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menghinakan dia imma fid dunya wa imma fil akhirah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin penguasa, Allah akan hinakan. Hayya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara-perkara yang seperti ini hendaklah jadi perhatian yang besar bagi kaum muslimin, agar kondisi negara kita tetap stabil, aman. Dan sungguh keamanan merupakan perkara yang sangat penting dan sangat diharapkan bagi setiap individu. Maka di antara sebab adalah ini, tetap menjaga ketaatan dan mendengar kepada pemimpin muslim dalam hal yang ma'ruf. Dan bahkan kondisi yang lebih besar lagi yang menimpa pada seorang dianiaya, dirampas hartanya oleh penguasa, maka apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika misalkan hal ini terjadi? Dan alhamdulillah, mudah-mudahan penguasa kita, pemerintah kita selalu Allah jaga mereka. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hal ini terjadi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruka wa in ukhidha maluka wa ati' wasma'. Afasma' wa ati'. Hendaklah engkau taat dan mendengar kepada penguasa kalian, walaupun dicambuk punggungmu, diambil rampas hartamu, untuk tetap engkau taat dan na'am mendengarkan kepada penguasa muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum a'immatukum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin bagi kalian adalah orang pemimpin yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Mereka mendoakan kebaikan bagi kalian, kalian mendoakan kebaikan bagi mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syararu a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sejelek-jelek pemimpin pada penguasa kalian adalah kalian murka, marah kepada pemimpin kalian, pemimpin kalian pun murka kepada kalian. Pemerintah kalian, pemimpin kalian melaknat kalian, dan kalian pun melaknat mereka. Maka para sahabat bertanya, "Kila ya Rasulullah, nubabidhum bisayf, apakah kita angkat senjata kita serang penguasa tersebut jika kondisinya penguasa seperti ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ma fikum awma aqamu fikumus salah." Tidak. Tidak boleh engkau mengangkat pedang-pedang kalian keluar dari ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kalian yang bentuknya seperti ini, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Faya ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, sungguh termasuk penyimpangan pada diri seseorang jika seseorang tidak mau mendoakan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, "Safahun wa dhalalun wa inhirafun man yamtani'u min ad-du'a'i liwulatil amri." Kedunguan, kesesatan, penyimpangan bagi orang yang tidak mau mendoakan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin mereka. Ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi perkara yang seperti ini hendaklah untuk benar-benar diperhatikan, dan masih sangat banyak dalil-dalil tentang akan wajibnya dan taatnya untuk selalu mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Kemudian di antara menyikapi aksi-aksi teroris Khawarij, yaitu dengan berlepas diri dari aksi-aksi teror tersebut. Setiap muslim, muslimah harus wajib berlepas diri dari aksi-aksi teror yang dilakukan oleh mereka. Karena aksi-aksi teror tersebut jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan kasih sayang kepada manusia, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan begitu pula bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki kasih sayang kepada manusia. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar belas kasihan kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada engkau, telah datang pada kalian seorang rasul dari kaummu yang amat berat, yang merasakan amat berat apa yang menimpa dirimu dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan padamu. Dan sangat belas kasihan dan penyayangnya kepada orang-orang yang beriman. Bahkan barakallahu fikum, di dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada para sahabatnya untuk membunuh anak kecil, membunuh wanita, membunuh orang tua. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalam keadaan peperangan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tajbunu wala tabtulu walidan wala imra'atan wala syaikhan kabira." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian gentar terhadap musuh-musuh kalian dan janganlah kalian membunuh anak-anak kecil, membunuh wanita, membunuh orang tua." Ini unduru bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas jika kita menengok ke belakang dari kejadian yang baru-baru terjadi, terjadinya aksi-aksi peledakan, apa yang mereka lakukan dari teroris Khawarij tersebut? Mengorbankan anak-anak, mengorbankan perempuan, ya dan bila, sehingga sangat barakallahu fikum mereka jauh dari bimbingan Islam. Faya ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Islam juga bahkan melarang membunuh orang-orang kafir. Islam bahkan melarang membunuh orang-orang kafir kecuali dalam satu keadaan, yaitu kafir al-harbi, yaitu orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin dan kita melakukan di bawah komando bersama pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Dan jika orang-orang kafir tersebut tidak melakukan pengusiran dan tidak memerangi, maka yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian di dalam agama, yang mereka tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hambanya untuk seperti ini. Sehingga jika apa yang mereka lakukan dari aksi-aksi peledakan, maka sangat jauh dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan. Kemudian kelanjutan dari ayat tersebut, innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum antawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk menjadikan kawan-kawan sebagai kawan orang-orang yang memerangi kalian di dalam agama, yang mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, yang membantu orang lain untuk mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui dari macam-macam jenis-jenis orang-orang kafir. Jenis kafir yang disebutkan oleh para ulama adalah kafir az-zimmi, yaitu orang-orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan dan jaminan penguasa muslim. Dan yang kita sebutkan jenis-jenis yang ini semuanya adalah jenis-jenis kafir yang haram untuk dibunuh. Dalilnya dari kafir az-zimmi ini sebagaimana hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, amarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an nuqatilakum hatta ta'budullah wahdah aw tu'addul jizyata. Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk memerangi kalian, yaitu orang-orang musyrikin, sampai kalian beribadah kepada Allah semata. Jika kalian tetap di atas keyakinan kalian, yaitu kufur, maka wajib bagi kalian memberikan upeti. Ini menunjukkan dilarang. Jadi ada dua pilihan, tidak mau masuk Islam, maka memberikan upeti. Kemudian dari jenis kafir yang lainnya adalah kafir al-mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian damai kepada pihak muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, illalladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yankusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang yang telah melakukan perjanjian damai kepada kalian dari kalangan orang-orang musyrikin, yang mana mereka tidak mengurangi sedikit pun isi perjanjian denganmu dan tidak membantu orang lain yang memusuhimu, maka kepada mereka tunaikanlah janji-janji mereka pada waktu yang telah ditentukan. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah wa rihuha la yujadu min masirati arba'ina 'am." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang masih melakukan perjanjian damai dengan pihak muslim, maka dia tidak mencium baunya surga. Yang baunya surga tersebut tercium dari perjalanan 40 tahun. Kemudian yang berikutnya dari jenis kafir yang lain adalah kafir al-musta'man, yaitu orang-orang kafir yang memintai, orang-orang kafir yang meminta jaminan keselamatan kepada pihak muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighhu ma'mana dzalika biannahum qaumun la ya'lamun." Jika ada seorang dari orang-orang musyrikin yang meminta jaminan keamanan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia bisa mendengar kalam Allah. Dan berikanlah atau arahkanlah ke tempat yang aman. Karena yang demikian itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Maka Nabi SAW melarang mereka. Maka Nabi SAW melarang dari jenis-jenis kafir tadi, kafir al-dhimmi wa kafir al-mu'ahad wa kafir al-musta'man, untuk dibunuh. Karena mereka berada dalam jaminan keamanan penguasa muslim. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk berlepas diri dari aksi-aksi teroris khawarij tersebut. Karena sungguh aksi-aksi tersebut mengandung pelanggaran terhadap ajaran agama yang mulia ini. Di antaranya apa? Apa yang mereka langgar? Di antaranya membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang akan hal ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian di antara pelanggaran yang lain yang dilakukan oleh teroris khawarij terhadap ajaran agama Islam yang mulia ini adalah menumbuhkan rasa ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Islam, di dalam Islam seorang mengacungkan senjata atau sesuatu yang berbahaya, pedang dan yang lainnya, kepada temannya, ini perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Walaupun bukan untuk membunuh, tetapi hanya sekedar mengacungkan. Barakallahu fikum. Bagaimana jika yang terjadi, apa yang dilakukan teroris khawarij tersebut dengan peledakan-peledakan, aksi-aksi tersebut sungguh-sungguh sangat biadab dan jauh dari bimbingan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yusir ahadukum ila akhihi bisilah wa innahu la yadri la'alla asyaitan yanza'a fi yadi fayaqa'a fi jufratin minan nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh di antara kalian mengacungkan kepada saudaranya senjata, pedang atau yang semisalnya, karena dia tidak tahu, bisa jadi syaitan melepaskan senjata tersebut dari tangannya dan menghunuskan kepada saudaranya, sehingga menjadikan dia masuk kepada lubang neraka jahannam. Ya dan billah. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelanggaran yang lain yang dilakukan oleh teroris khawarij adalah menyelewengkan makna jihad yang sebenarnya. Dan sungguh barakallahu fikum, faya ayyuhal muslimun, pada hakikatnya jihad di dalam Islam adalah perkara yang sangat mulia dan merupakan puncak dari suatu amalan. Sebagaimana datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum Bira'sil amri wa amudi wa zirwati sanamihi. Qalu bala ya Rasulullah. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Pokok di dalam perkara itu adalah Islam, dan pondasinya adalah salat, dan tiangnya adalah jihad fi sabilillah. Maka perkara yang mulia ini membuat suatu yang bagi masyarakat perkara yang jelek karena dampak-dampak dari aksi-aksi teroris Khawarij ini. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, di antara pelanggaran yang lain yang dilakukan oleh teroris Khawarij dalam ajaran Islam yang mulia ini, yaitu mereka membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki muka bumi tersebut. Baik ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelanggaran yang lain adalah merusak harta benda dari manusia secara umum. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan perbuatan tersebut. Sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haramun damu wa malu wa irduhu." Setiap muslim dengan muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Dan yang terakhir, bahwasanya teroris Khawarij ini merupakan perkara yang baru di dalam agama Islam, yang sama sekali tidak sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dari keyakinan yang mereka miliki. Tidak cukup waktu, sebenarnya masih perlu banyak yang diuraikan dari menyikapi aksi-aksi teroris ini, aksi-aksi teroris Khawarij ini. Namun karena terbatasnya waktu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kaum muslimin secara umum. Dan jika terdapat kebenaran apa yang kami ucapkan, itu datangnya dari Allah. Dan jika terdapat kesalahan dari apa yang kami uraikan, ucapkan, maka datangnya dari saya dan syaitan. Dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari apa yang diucapkan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Naktabi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.